Sebagai ulama tidak. Sebagai ulama masih dijalankannya. Ikra biha fi nafsika, baca dalam hati. Permasalahan itu tadi. Ada sebagian ulama mendapati suatu hadis tapi dhaif menurut ulama tersebut. Contoh, man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam cukup mengganti bacaan dia. Bagi imam Abu Hanifah sahih, tapi bagi imam Asy-Syafi'i dhaif. Maka imam Syafi'i tidak pakai hadis ini. Beliau memakai hadis la salata liman lam yaqra bi fathah hadis kita, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Bukan bagi Imam Abu Hanifah meyakini bahwa man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun, apalagi dikuatkan dengan ayat fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wansitur la'allakum turhamun. Makanya Imam Abu Hanifah memutuskan makmum tidak wajib membaca Fatihah, baik imam baca keras atau pelan. Karena baiklah kurina, dan siapa yang punya imam, baca imam cukup untuk baca dia cair. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i imam selanjutnya dari syariah yang menyebabkan terjadinya perselisihan berikutnya adalah ayyash tariqa fi khabaril wahid al-adl al-adhar min syuruta yukhalibu fiha ghayru yukhalibu fiha ghayru. Hadir-hadir yang juga bisa menjadi penyebab perbedaan pendapat di antara para ulama adalah adanya hadis ahad yang bahat sebagian ulama mensyaratkan hadis ahad boleh diamalkan dengan syarat yang merawikan itu adil apalanya kuat, sementara ulama yang lainnya tidak. Makanya syurut, ya, persyaratan di dalam mensyaratkan hadis ini, Pak, menyebabkan perbedaan pendapat banyak sekali. Contohnya yang paling populer di kalangan para ulama, kalau semua ulama menegaskan, hampir semua ulama di hadis, jahalatul rawi kemajhulan, ketidaktahuan jelentrung jati diri seorang perawi menyebabkan hadisnya ditolak. Semula maka perawi yang majhul ditolak riwayatnya kecuali Ibnu Hibban sama Al-Hakim. Sehingga hadis-hadis yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban sama Al-Hakim banyak ditolak oleh ulama karena syarat ini. Itu sekarang contoh dari syariah khabar wahid. Kalau para ulama mendoakan hadis solatul laili wan nahari masna-masna, solat malam siang malam malam siang dua-dua, berarti dua salat. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini lain karena syarat yang syarat ulama yang mendoakan cukup ketat. Tapi sebagian ulama lain mengatakan sahih, seperti Imam Az-Zailani di dalam Nashrul Rayah, beliau mengatakan bahwa hadis solatul laili wan nahari masna masna, solat malam dan siang itu dua salam dua salam. Itu contoh lagi masalah qada aqimah. Qada aqimah hadis yang sama, khabar ahad. Bagi sebagian ulama memberikan syarat-syarat yang tetap bahwa perawi yang meriwayatkan hadis ahad seperti ini harus adil, yang lainnya tidak. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tentang qada aqimah di mana Rasulullah SAW mengakikai dirinya setelah dia akan menjadi nabi lemah. Sebagian ulama seperti Imam Al-Hallal, Abu Bakar Al-Hallal meriwayatkan dari jalan lain menemukan syarat yang hasan sehingga boleh qada aqimah. Ya, perbedaan di antara para ulama. Nah, yang selanjutnya, kenapa terjadi perbedaan di antara para ulama? Madinah. Coba antum lihat kasus kasus tayamumnya Umar sama Ammar bin Yasir. Pada saat Umar bin Khattab pergi sama Ammar bin Yasir, cenderung tidak menemukan air. Umar bin Khattab tidak mandi, tidak juga tayamum. Tapi Ammar bin Yasir gulung-gulung dengan apa namanya debu pada pasir. Akhirnya datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinyatakan sholatnya dua-duanya kepada Umar bin Khattab ajza'at sholatuka, cukup sholatmu, dan juga kepada Ammar bin Yasir ajza'at sholatuka, cukup sholatmu. Kemudian Rasulullah mengajarkan dua-duanya sama, tapi yang satunya menafikan, yang satunya menetapkan dengan dasar istihad. Akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan tayamum. Suatu ketika terjadi lagi masalah itu, Umar lupa hadis ini, Ammar bin Yasir masih ingat. Akhirnya Umar bin Khattab tidak tayamum kalau dia junub. Umar Ammar bin Yasir tayamum dia. Nyampe lupa. Manusia. Allah aja sudah memberikan suatu ketetapan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau orang awam lupa bisa dimaafkan, apalagi imam yang sedang istiadat dan ahli hadis yang memang tahu tentang asas Al-Quran dan Sunnah, lebih berhak untuk dimaafkan. Loh, kalau kita lupa aja boleh dimaafkan Allah, bahkan dijawab amin telah saya kabulkan. Artinya umat Muhammad tidak diberi sanksi oleh Allah akan kealpaan, lupa, dan tidak sengaja melakukan perbuatan. Kalau orang awam biasa saja dimaafkan oleh Allah karena lupa, apalagi seorang ulama. Kemudian itu permasalahan pertama, kenapa ulama itu berbeda pendapat. Permasalahan yang kedua, ada mukhlis ini roda dan tilkan masalah ini dengan kau. Orang tahu hadis dan hadisnya sahih, tapi menurut dia hadis itu bukan untuk hukum ini. Nah, ini permasalahan berat juga. Dia tahu hadisnya sahih dan dia sampai kepada dia, tapi menurut saya hadis ini tak cocok untuk masalah ini. Bukan. Ya bukan. Contoh tentang masalah hadis untuk intiros. Imam Syafi'i sampai hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ya. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang menjelaskan tentang kalau salat dua rakaat intiros. Sampai nyampe ke saya, tapi maksudnya kata Imam Syafi'i bukan salat dua rakaat yang salah. Maksudnya sholat dua rakaat intiros, yang ketiganya tawadhu. Tapi kalau sekarang masih sholat yang terakhir dan ada salamnya, karena di dalam lafadznya waqir rakaatil akhirah, rakaat yang terakhir Rasulullah SAW duduk tawadhu. Itu dia. Jadi nyampe hadis ketiga tentang masalah sholat kalau dua rakaat intiros. Tapi menurut saya kata Imam Syafi'i bukan untuk ini, bukan untuk sholat yang bangsa buat kasalah, tapi untuk tasyahud yang pertama saja. Adapun untuk sholat yang bangsa buat rakaat langsung salah, tetap tawarruk. Karena Rasulullah mengatakan dekat yang terakhir harus tawarruk. Nah, ini dia. Terjadi perbedaan. Satu contoh lagi, ya, hal ini banyak terjadi di kalangan para ulama. Hadisnya nyampe, tetapi hadis itu tidak dimaksudkan untuk masalah tersebut. Di dalam masalah kaitannya dengan nikah ahli kita, bahkan itu ada ayatnya. Al-Quran membolehkan laki-laki muslim nikah dengan ahli kita. Tapi sebagian para ulama, terutama di kalangan sahabat, seperti Ibnu Umar kalau tidak salah,

إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنزل واجب mendengarkan khutbah. Tapi Rasul ketika melihat orang duduk langsung suruh berdiri salat. Ini masalah sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah sekarang salat tahiyatul masjid itu boleh pada waktu-waktu yang dilarang? Apakah salat wudu boleh di waktu-waktu yang dilarang? Termasuk akhirnya ada yang mengatakan semua dilarang, enggak boleh. Ada yang mengatakannya enggak boleh itu surah-surah mutlak saja. Ada pun surah-surah yang memiliki sebab boleh seperti Imam Asy-Syafi'i. Seperti sebab salat jenazah sebab, salat qadha sebab, salat tahiyatul masjid sebab, salat wudu sebab, kan ada sebabnya. Berarti yang tidak boleh surah-surah mutlak. Itu perbedaan di antara para ulama. Dan misalnya sebab yang ketiga, dia meyakini hadis itu, tapi hadis itu ditentang oleh mungkin satu nasab. Artinya hadis itu sahih tapi dinasab, jadinya tidak berpendapat dengan hadis itu. Contoh yang paling aktual, ya hadis tentang masalah pakai pakaian merah. Pakai pakaian merah itu jadi perselisihan besar di antara para ulama. Ada yang tidak mengatakan tidak boleh. Atau wanita pakai emas melingkar. Nanti kita kasih semua penjelasan. Bagi sebagian ulama yang mengatakan yang pertama tadi emas dari pakai pakaian enggak boleh, karena Rasulullah SAW melarang pakaian mu'asfar. Bagi ulama yang membolehkan, karena hadis ini sudah dinasakh, dihapus, buktinya pernah Rasulullah SAW sholat mengenakan pakaian merah. Berarti hadis ini, saya tidak berpendapat. Dengan hadis ini, alias saya tidak berpendapat dilarang pakai pakaian merah. Karena hadis pakai pakaian merah dihapus dengan Rasulullah SAW pernah sholat mengenakan pakaian merah. Walaupun ada yang mengenakan lainnya, gak dinasal sebetulnya boleh asalkan tidak merah kes merah semuanya. Tapi kalau ada titik-titiknya putih hitam ini boleh. Ini hanya sekedar istihad. Contoh lagi masalah wanita pakai pakaian melingkar, emas melingkar. Sebagai ulama mengatakan haram, karena Rasulullah SAW mengancam akan diberi kalung nanti di hari kiamat. Sebagai ulama mengatakan ini nasab atau hadis ini sahih, tapi ditentang oleh suatu kondisi yang nas yang lebih kuat, di mana yang dimaksud diancam dengan neraka yang belum dizakati itu. Berarti di sini ittiqaduhu anna al-hadis mu'aradun, dia meyakini hadis itu sahih tapi ada yang menentangnya, imma nasr imma ta'wil, tafsir istilah, di mana yang dimaksudkan emas yang diharapkan melingkar itu yang belum dizakati atau dinasr dihapus, di mana Rasulullah SAW pada saat sholat Idul Fitri ceramah khusus di kalangan wanita untuk memotivasi sedekah, karena kebanyakan wanita itu menjadi penghuni neraka. Akhirnya ada yang sedekah dengan uangnya, dengan antingnya. Tidak ditegur Rasulullah. Kalau seandainya haram, Rasulullah SAW memiliki suatu sifat, la yajuzu lin nabiyyi tarkul bayani indal hajat, tidak boleh bagi Nabi meninggalkan penjelasan saat dibutuhkan. Contoh lagi mas, ya hadis tentang masalah gerakan jari, atau hadis tentang masalah sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Hadis yang menjelaskan tentang lebih 11 rakaat yaitu 21 sahih, tapi dianggapnya ditentang oleh hadis yang lebih sahih sehingga syadz hanya tidak terpakai.

Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam As-Sauri, ini semuanya qala Allah wa Rasul. Dan Imam Ahmad mengatakan man radda hadis Rasulullah fahu ala syafar syafar al-katib, siapa yang menolak hadis Rasulullah jadi dalam jurang kehancuran, hancur dalam beragama. Tapi anaknya sekarang hadirin sekalian, mereka semua sudah pakai hawa nafsu. Sholat atau lihat dari mana sunnah Rasulullah SAW, kandangan nyanyian agar ada dan hormat. Dari mana pikir bersama kecap-kecap? Dari mana sekarang ini ibadah dipandu dengan nyanyian? Padahal Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Tapi kalau kita berdialog adanya Syafi'i dan Syafi'i. Itulah mereka. Dengan demikian semua wajib terikat dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Semua harus ada kemauan secara rela, sukarela atau paksa menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' sahabat menjadi maklimat. Inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qol yang perlu diketahui bahwa pernyataan Allah, pernyataan Rasul dan ijma' adalah maksud, selainnya tergantung cocok dan tidak. Sampai walaupun dia bisa terbang di luar angkasa dan jalan di atas air, jangan kamu percaya kewalian mereka, katanya Imam Syafi'i, belum kau cocokkan ucapan dan perbuatan dengan Al-Kitab wa Sunnah. Nah sekarang, apakah ada kelaziman untuk berharap? Ya. Apakah ada kelaziman untuk berharap? Perlu diketahui hadirin sekalian, berharap bisa lazim, bisa tidak, tergantung. Kalau levelnya dia adalah level ulama mujtahid dan sudah bisa membuat jalan sendiri, tapi itu kan jalan. Jalan kaidah prinsip untuk memahami dan untuk menelusuri hukum-hukum yang ada di dalam Quran hadis, silakan, enggak perlu terikat dengan mazhab. Tapi kalau sekarang tidak bisa bikin jalan sendiri, maka silakan pakai jalan yang ada. Tapi tidak perlu fanatis seperti kondisi orang yang sudah nemu jalan lempeng bagus, tol lancar, ternyata malah tidur di jalan tol. Jadi fanatis. Lanjut itu mas, kamu kemana sih? Cirebon. Pakai jalan itu menuju Cirebon. Jangan fanatis malah tidur di jalan, nanti ditendang truk. Itu ibarat orang yang fanatis selalu dapat malam yang menurut dia enak, bagus. Ini puji ibu-ibu, jalan ini bagus. Enak banget kalau tidur mas. Mimpi enak mas, saya di tengah jalan. Ya, ini hancur. Terus ini ke Pekalongan, ke Jawa Tengah, ke Merak. Jalan ini hanya sarana, madhab ini hanya menghantar. Tujuan utama para ulama yang bikin madhab itu juga usul-usulnya untuk menghantarkan kita kepada Allah, para Rasul. Oleh karena itu, tidak ada satu ulama yang menyuruh fanatis kepada pendapatnya. Bahkan hampir semua bersepakat, in sahal hadis bahwa madhabi, kalau kamu menemukan hadis yang sahih, itulah madhab saya. Ada dua permasalahan para mubalig tertipu dengan dua permasalahan itu yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, imam yang ditaklid itu diyakini telah hafal semua Quran semua hadis, sehingga tidak mungkin mas dia salah mas. Pokoknya imam yang saya taklid ini Quran lodok hadis lodok di Mekah 18 tahun. Jombel, ya. Jadi di Mekah itu mas 18 tahun, di Madinah 8 tahun, polisi keterim. Wah mungkinlah salah kiai saya ini, walaupun saya tidak tahu darinya mana. Untuk lebih jelas, tanya nama sama dia Rasul. Oh, hebat. Dia menyatakan ulamanya yang sudah 8 tahun di Mekah, 8 tahun di Medina, lorong-lorong hadis, gak mungkin salah. Oleh karena itu dalam hal ini saya ikut dia aja mas. Surga kerakannya

untuk akan jual beli, ya sudah. Tapi kalau menerima sampingan, harus ngomong, Pak, saya beli nasinya, ya Pak, saya terima duitnya. Ini kalau jemput, oh. Untuk banyaknya setiap beli barang seperti Bapak atau Pak sendiri pelanya, saya belinya sebenarnya. Pak, jangan lupa sampai, Pak. Setiap barang dimana, setiap barang dimana. Ah, lebih fleksibel pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini saya pakai pendapat Imam Abu Hanifah karena lebih cocok dengan kaidah, dalil, dan suasana kebutuhan bisnis. Itu kalau sudah mengesok, gitu. Tapi kalau sudah istihar, lingkaran istihar, faktor siapa? Berarti kita tidak mempunyai satu mata tertentu. Kalau kita sekarang telah mengkonduri awal, boleh mengambil mazhab Syafi'i tertentu, Syafi'i saja. Boleh Hambali saja. Kenapa? Karena kalau mengkonduri sudah awal seperti ini, tidak punya daya upaya untuk belajar lagi, maka menjadi pendapat ulama mazhab yang paling menenangkan dirinya, kemudian diamal. Kalau dilihat teman-teman salah, teman-teman yang sudah menjamah, mereka kalau ditanya mazhabnya apa, tidak bisa menjawab. Tapi kalau dilihat dari praktek, dari kesehariannya, mereka lebih cenderung menggunakan mazhab Hambali. Ya, tetap salah. Kalau dia ditanya mazhab kamu siapa, tidak ada kewajiban untuk menjawab. Karena apa? Karena mazhab itu hanya jalan yang sifatnya suatu anjuran saja. Makanya ada suatu ungkapan dari para ulama kalau ditanya mazhab kamu siapa? Mazhab kamu apa? Mazhab saya adalah Rasulullah. Bicara kamu apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu. Karena memang itulah yang harus kita nyatakan wajib. Cuma kalau kita sedang diskusi metode fikih kamu itu sebetulnya ikut siapa, baru mungkin mengatakan saya metode apa. Makanya ada ungkapan Syekh Ibn Baz sangat bagus sekali. Syekh Ibn Baz dalam berakidah adalah akidah sunnah wal jamaah, dalam berfikih metodologinya pakai Ahmad bin Hanbal. Itu metode. Metodologi dalam metode Inggris sebagainya apa? Karena masing-masing para ulama punya perbedaan sangat-sangat signifikan dalam masalah musyrik. Contoh saja, Imam Syafi'i tidak mau istihsan, Imam Ahmad mau. Betul? Tapi Imam Syafi'i menerima masalah berpuasa sebagai rujukan dia. Tapi sebagai ulama kan, dari sinilah seorang tolek yang pertama mau tanding awal perlu landasan metodologi untuk mempelajari begitu. Maka pernyataan yang paling bagus adalah saya di dalam beragama, saya dalam beragama akidah saya ahli sunnah wal jamaah, dalam berfikih metodologi saya Hambali, katanya Imam Syekh bin Baz. Kita sendiri sesuai. Makanya itulah yang dimaksud para ulama Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i, Ibnu Qayyim Al-Hambali, dan seterusnya. Maksudnya metodologi dalam berfikih. Itu aja. Tapi kalau ditanya apa ada kewajiban mengatakan apa kamu ambil sebaiknya. Tapi kalau discuss metode kamu sebetulnya, ini silahkan anda coba. Itu apa? Ada lagi? Poinnya ada. Sampai jumpa. Apa ini? Hah? Oh gitu. Dalam menyikapi perbedaan pendapat ijma para ulama yang manakah yang harus kita pegang? Kini, kalau ijma mesti tidak ada perbedaan. Ijma itu kesepakatan sahabat dan otomatis pasti ulama. Kini, tolong dijelaskan. Kesepakatan sahabat pasti ijma seluruh umat. Gak mungkin ada sahabat yang sepakat umat-umat lain setelahnya menjadi sinya.

yang penting pendapat saya gengsi karena malu dengan jamaahnya, ini bukan ulama. Ini banyak untuk kita diingatkan itu malah nampak-nampak. Pernah, ini kisah menarik yang saya alami. Saya pernah di undangan itu dobel. Jadi panitia itu undang dua ustaz, akhirnya saya yang alami. Karena rumah saya dekat dan yang diundang ini dokter dari IAIN. Akhirnya saya datang sebagai audien pendengar. Nah, si ustaz itu ceramah ngaco. Termasuk mitomik itu siapa bilang bid'ah? Itu sunnah. Ayatnya ini, siapa bilang sajen itu syirik? Sajen itu sahih sunnah. Karena itu termasuk sedekah sir. Siapa yang memberi tidak ketahuan, yang ambil juga tidak ketahuan, dan orang kau untuk menjaga amal solehnya. Subhanallah, dia akan. Akhirnya setelah ceramah, saya bertanya, model bertanya, Pak Ustaz, apa sejak kapan ulama mana, sejak kapan hadis sedekah sir itu diukhuwah Rabbi untuk dalil ini apa namanya sajen? Terus ayat yang ada dalam mahas kalat Allah mengizinkan Nabi ketika kabirnya sudah mulai berat, mereka berdoa kepada Allah, jadi mitom itu dalam rangka berdoa kepada Allah, kemudian walaupun punat Nabi Nasyadi, mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang bersyukur sehingga syukuran dan keselamatan keluar dari makan itu syukuran. Sejak kapan ayat itu dijadikan para ulama ahli tafsir mitom? Ulamanya siapa sebutin namanya Pak Ustaz? Umar. Langsung jawab. Ya saya di sini pendengar Pak Ustaz. Itu kalau kamu ingin debat sama saya, datang ke rumah saya. Buku saya banyak serumah. Lo apa gunanya Pak Ustaz? Rumah sebuku, buku serumah kan gitu tu. Sekarang kita hanya bicara. Ulang kira-kira pokoknya mudah. Akhirnya oleh tekanan terjadi dan akhirnya tidak bisa dikendalikan. Saya lebih baik dia. Seperti itu kebanyakan. Makanya katanya Syekh Abdul Rahman Aliyah, kadang-kadang orang untuk mengakui kesesatan bukan tidak tahu karena itu sesat, karena gengsi atau takut kehilangan jamaahnya, atau ini sudah menjadi ikon organisasi saya, atau yang terakhir ini sudah menjadi madhab imam saya. Contoh saja, beberapa orang susah untuk menarik suatu kesalahan karena ini kan sudah menjadi ikon organisasi saya. Susah. Organisasi saya itu ikonnya tahlil dan maksud saya tidak tahlilan. Ikonnya saya itu, organisasi itu hampir saja sudah. Atau sebetulnya mah, saya tidak, bukan tidak percaya ini sesat-sesat, tapi tidak enak sama kiai saya gimana ya. Nah, ini repot juga. Akhirnya tidak jadi juga mengakui kesesatannya. Itu permasalahan sendiri. Akhirnya ini banyak ustaz muda yang bermunculan di Indonesia. Kenapa mereka lebih mudah diterima sehingga banyak peminat dibanding dengan ustaz-ustaz yang menitipkan kembali kepada Quran. Kini masalahnya, permasalahan ustaz-ustaz itu bisa melayani pesanan jamaah, pesan haram bisa, ya, pesan halal okay. Bahkan ada yang sekalian ustaz-ustaz tersebut lebih enak kehilangan Islam daripada kehilangan jamaah. Dan bicaranya enak. Makanya ustaz-ustaz di Indonesia itu sudah ustaz-ustaz dikabrik. Ada ustaz dikir, ini. Ada ustaz sodakoh, ini. Ada ustaz robbal baroya, ini. Kemana? Astagfirullah robbal baroya. Ada usaha ilah-ilah sudut kentos kemana aja? Ilah-ilah tulis. dulu. Jadi ada ustaz lagi sholat tubuh, sholat tubuh, sholat badan. Ada ustaz tombo hati. Itu aja, gak keluar dari situ. Lu siapa yang gak diterima? Siapa yang gak senang? Apalagi ritongnya laku. Tombo hati, wah laku. Sekali chat 1000, yang telepon sudah 1000 orang, 1 miliar. Siapa yang gak sempat? Yang susah itu mengatakan tauhid lebih susah lagi syirik. Yang susah itu mengatakan sunnah lebih susah lagi bid'ah. Yang susah itu mengatakan ini loh yang benar, tapi lebih susah lagi batil. Ini yang menyebabkan pertanyaan ibu ini muncul. Kenapa ya usah-usah itu kok diterima di TV ini? Kalau soal masalah bisa diterima di TV, gampang analisanya. Pertama, ustaznya ganteng-ganteng. Keduanya bisa diajak jualan. Oke. Okay. Ustaznya kalau ganteng, ya, bisa diajak jualan. Ini boleh-boleh laku. Saya pernah tampil di Trans 7 itu cuma betah setahun. Bukan gak betah misalnya, gak pernah di TV. Gak betah. Apalagi jenggotan, kan susah disuting. Itu kan dikenain atas gak kena bawah, dikenain bawah gak kena atas. Agak kan penting orang begini. Benar-benar dari yang halus mulus saja ganteng imut-imut untuk aku. Akhirnya Pak, pertanyaan ibu ini udah gak bisa dibantah. Pasti deh gak laku, pasti gak ada jamaahnya. Itu kalau urusan banyak-banyakan orang ya. Apalagi sudah menyampaikan susah, ada yang merecokin. Subhanallah, keras hati-hati, sesat keras, itu hati-hati-hati tidak boleh. Jadi kita dakwah seperti ini Pak, sering saya ibaratkan Bu, seperti naik gunung licin bawa dua kental kedelai dikit-dikit, nyampe kira-kira. Enggak mungkin ya. Mas, ya Bu ya, kita nyampaikan seperti ini gak ada yang recokin aja, males yang datang. Apalagi ada yang membenar-benarkan. Mbak, hati-hati Mbak, itu kajiannya keras banget. Oh gitu ya? Ya kalau itu gimana Mbak? Jangan datang. Alhamdulillah, sebetulnya gak diomongin aja gak datang, apa males? Apalagi ada yang ngomongin Mbak, cocoknya Mbak. Lain kali tambahin lagi Mbak, informasi tentang kajian ini yang banyak disampaikan keras apalagi Mbak. Makanya itu, wah semakin persen. Subhanallah, gak dikasih subhan-subhan aja, dijamin jalannya datang. Apalagi subhan itu udah maksudnya. Bagaimana mendudukan hadis, perbedaan adalah rahmat. Tentang hadisnya jelas palsu lah asalalu. Tentang maksudnya, kalau yang dimaksudkan dalam masalah perbedaan varian itu kita di mungkin kita terima. Tapi kalau dalam perbedaan-perbedaan yang kontradiktif, tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, kufur dengan iman, taat dengan maksiat, no, tidak bisa. Tidak bisa. Di mana rahmatnya, di mana? Oh, Rasulullah mengatakan al-furqatu adab. Ya, furqah itu adab kok dibalik rahmat rahmatnya mana? Perbedaan antara sekarang wanita gak apa-apa jilbaban, yang satunya wajib, gimana ceritanya rahmatnya? Telanjang rahmat, subhanallah. Itu. Dan hadis mengenai umat nanti Muhammad akan berjalan, jadi itu juga jelas. Yang soal yang itu, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka, kecuali satu. Maksudnya semua masuk neraka, amalan-amalan bid'ahnya dan kesesatannya memicu neraka dan menjadi sebab dia masuk neraka, walaupun orang per orangnya tidak serta-merta langsung neraka. Kita bonus, tolong ucapkan. Nikah ini besar. Makanya katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak semua orang yang saya vonis bid'ah langsung ahli bid'ah dan otomatis neraka. Karena barangkali punya amalan yang menyebabkan dia di neraka. Makanya Syekh Al-Albani punya kaidah yang cukup bagus.

Yang lebih lucu lagi, kadang-kadang kita temukan orang sa'i sama tokoh dibimbing sama tokoh perempuan. Ya Allah, Allah, Allah. Ini laki-laki pada banyak subhanallah. Ini laki-laki udah gayus. Ngapain aja kemarin gak belajar? Masa kalah sama perempuan? Kalau tidak ada laki-laki dibimbing haji sama perempuan, apa kata dunia? Jogel balik, jangan kau bawa analis. Lagi membimbing, kau sekarang perempuan bimbing lagi-lagi. Dan anehnya dengan perempuan-perempuan seperti yang dai-dai kawakan yang berlevel nasional atau ini, itu biasanya berani di rumahnya sama istri suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.